aku menyatakan ada getar cinta makin membara. Harus bagaimana aku menyatakan, sedangkan bibirku tak mampu berbicara. Malu, malu aku menyatakan ada getar cinta makin membara. Sedangkan bibirku